Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa al-ayah. Mudah-mudahan kita tidak ragu sedikit pun tentang rezeki yang sudah Allah janjikan untuk kita, karena kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya, tidak meleset. Apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti akan berjumpa, dan apapun yang tidak ditetapkan untuk kita pasti tidak akan pernah bertemu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di rahim umur 4 bulan. Dalam hadis sahih kita sudah ditetapkan rizkinya, ajal, nikmat dan musibah yang akan menimpa dan amal-amal kita. Kita tidak disuruh mencari rizki, kita disuruh menjemput rizki. Kalau mencari antara ada dan tiada, tapi kalau menjemput sudah pasti ada, walaupun belum tentu bertemu, karena kurang sungguh-sungguh, karena kurang terampil. Nah saudaraku sekalian, sebetulnya tidak ada yang harus kita ragukan tentang rezeki kita, karena berpuluh tahun hidup sampai saat ini pun rezeki tetap sampai kepada kita. Walaupun kita mengeluh tidak punya uang, tidak punya makan, tapi tetap saja hidup ini bisa hidup, kita tetap hidup. Rezeki secara umum dibagi tiga. Yang pertama surat Hud ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah sudah menjamin memberi rezeki padanya. Jadi di dunia ini bukan hanya kita, banyak yang lebih besar dari kita. Gajah, jerapah, badak, ikan paus yang jauh lebih besar dan cukup. Banyak yang mencari nafkahnya lebih sulit dari kita. Contoh nyamuk. Begitu berat nyamuk mencari nafkah sepanjang waktu penuh ancaman. Cukup. Semua cukup sampai waktunya. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Di rahim ibu tidak tahu apapun, cukup rezekinya. Sampai tubuh kita bisa terbentuk dengan sempurna. Ini rumit sekali membangun tubuh seperti ini. Waktu bayi kita tidak tahu apapun, tidak punya ilmu, pengalaman, wawasan, cukup. Demi Allah cukup. Kita bisa membesar. Kita tidak tahu nutrisi apa yang kita perlukan untuk membesarkan tubuh kita, tapi cukup. Masya Allah. Rezeki mengejar kita. Di rahim ibu rezeki ngejar lewat plasenta. Waktu bayi rezeki ngejar lewat air susu ibu. Sampai sebesar ini. Masya Allah. Hanya orang-orang yang kurang iman, yang takut tidak kebagian rezeki, padahal dia makan rezeki itu setiap hari. Hanya orang-orang yang, maaf, bodoh tentang keyakinan, yang selalu cemas tentang rezekinya, padahal berpuluh tahun dia dalam kecemasan, berpuluh tahun itu pula dia makan, dia minum, dia bernafas, dia berpakaian, dia berteduh. Ada. Masya Allah. Kalau ada yang cemas tentang rezeki masa yang akan datang, kenapa kita tidak lihat puluhan tahun jaminan yang sudah diberikan? Kalau ada yang cemas tentang pensiun, kenapa dia tidak lihat 55 tahun hidupnya terjamin? Kalau ada yang gentar dengan globalisasi, gentar dengan BBM naik, itu hanya masalah yakin, keyakinan kepada Allah. Orang yang yakin tidak ada gentarnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah menciptakan yang halal, Allah menciptakan yang haram, Allah ciptakan yang mubah, Allah ciptakan yang makruh. Tinggal saudara pilih. Makan yang jadi ibadah, halalan, thayyiban. Ada Allah ciptakan babi, Allah ciptakan khamar, minuman keras. Allah juga ciptakan yang menimbulkan bau-bauan. Allah juga ciptakan rokok yang jelas meracuni tubuh. Tinggal pilih saja. Pasti semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Mau yang halal, saudara dapat kebaikan. Mau ngambil yang haram, akan dapat kerugian. Tidak meleset. Kita boleh memilih. Tapi sudah disiapkan oleh Allah. Dua. Rezeki yang pertama tadi yang disebut rezeki yang dijamin. Kita tidak akan mati sebelum jatah penguat tubuh kita selesai. Nanti saudara sudah tua, tetap saja rezeki ada. Tidak bisa mencari nafkah, datang nanti. Lewat anak, lewat cucu, lewat menantu, lewat pensiun. Sakit, tidak bisa makan, disuapin kalau masih ada rezekinya. Tidak bisa mengunyah, diinfus. Sampai selesai jatah terakhirnya, barulah kita akan mati. Anak-anak kita juga ada rezekinya semua. Jangan takut anak tidak ada rezeki, tapi takutlah anak tidak mengenal siapa pemberi rezekinya. Takutlah anak tidak mengenal jalan yang benar di dalam menjemput rezekinya. Takutlah anak tidak tahu syukur atas rezeki yang sudah dinikmatinya. Tidak bersabar ketika Allah sedang menahan rezekinya, dan tidak ridho ketika Allah mengambil apa yang dititipkannya. Semua cuman titipan. Dua, rezeki yang digantungkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum jadi kita robah diri kita, Allah memberikan robah. Allah tidak merubah kaum yang tidak mau berubah. Apa rubah apa? Begini, rezeki sudah ada. Allah yang ciptakan, Allah sediakan, Allah yang tahu tempatnya. Kalau kita patuh ke Allah, merubah diri kita dari malas menjadi patuh, dari lalai menjadi sungguh, ingin dekat dengan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan tuntun. Kita akan diberi ide, tahu di mana rezeki kita, keinginan kita akan menginginkan apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Kita akan bergerak dengan lebih mudah seperti orang yang dituntun. Jadi bekerja, bisnis itu jadi enak, tidak pakai resah. Tapi kalau tidak pakai taat, sholat jarang, sedekah tidak mau, ngaji jarang, ke masjid tidak pernah, itu hati capek sekali. Walaupun dikasih dunia oleh Allah, tapi hati tidak dikasih ketenangan. Asal tahu saja hadirin, dunia ini gak ada apa-apanya sama sekali. Orang kafirin, zolimin, munafikin, pelacur, pezina, orang-orang yang jahat, nista perbuatannya, kasih rezeki ini karena tidak ada harganya. Cuman uang, cuman kertas pindah, benar? Cuman ngaku-ngaku sebentar, punya tanah sana, punya rumah, dia sendiri tidak menikmati. Kalau Allah cabut ketenangan hatinya, hanya ngaku-ngaku saja. Persis seperti anak kecil yang ingin petasan, dia yang merengek nangis, dia yang lari ke pasar sampai bersimbah keringat, ketika jatuh lututnya berdarah demi petasan. Tapi ketika petasan ini disulut, dia tutup telinga, dia tutup mata, dia berikan kepada kakaknya yang bisa menyulut dan dia bersembunyi, tidak mendengar apapun. Banyak manusia yang seperti anak kecil begini, pontang-panting tiap hari, tapi tidak dapat apa-apa. Apalagi makin tua makin dibatasi, diberi oleh Allah penyakit asam urat, tidak bisa makan buah-buahan dan sayuran, diberi oleh Allah kolesterol, diberi oleh Allah penyakit gula, diberi lagi asma, diberi sariawan, dunia semakin tidak ada rasanya. Makanya bagi kita menjemput rezeki harus dengan takwa. Kalau dekat dengan Allah, Allah akan menuntun, enak. Kita akan berjumpa dengan rezeki kita. Kita akan bekerja, keringat kita akan bersimbah, tapi efektif. Tenang, jumpa, cukup, tidak resah, dunia bahkan ngejar. Begitulah. Tapi bagi orang yang tidak mau sholat, jauh dari agama, tidak mau ibadah, capek. Adanya capek, tidak ada lebih capek. Adanya juga disiksa. Uangnya takut berkurang, perusahaannya takut bangkrut, takut ada saingan, capek. Demi Allah dibuat capek oleh Allah hatinya. Dan dia tidak bisa menikmati apapun. Saudara tahu punya apa saja kalau tidak punya ketenangan sama dengan tidak punya apa-apa. Punya kasur empuk, tidak tenang, tidak tidur. Makanya maaf-maaf saja. Kalau para pecinta dunia ini sibuk pontang-panting, ikut pelatihan ini, ikut kursus ini, hati tidak nyantel ke Allah. Mau dibawa kemana sih harta? Lihat orang-orang yang kaya matinya bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Tidak dibawa. Makanya bagi kita kerja adalah ibadah. Bisnis adalah ibadah. Bukan mencari uang. Mencari berkah dari rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita. Pasti ada kok. Jangan takut oleh pesaing-pesaing. Pesaing kita juga hamba Allah. Allah yang ngasih. Mau ngapain kita takut oleh yang sama-sama dikasih? Tidak ada kerjaan. Lempeng saja. Kerja yang lurus, bagus. Gak akan jumpa. Gak akan kemana-mana. Karir di kantor. Mau apa tegang? Tidak akan tertukar kok takdir tuh. Tinggal jadi orang benar saja. Hatinya tulus. Ibadahnya bagus, hidupnya lurus, ikhtiarnya serius, tobatnya terus menerus, Allah yang urus. Ini janji Allah, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Makanya orang-orang yang susah, itu pasti bukan gak ada rezekinya, tapi gak ada keyakinan, gak ada kesungguhan, gak ada keikhlasan. Pasti jumpa. Tiga, rezeki yang dijanjikan. Yang kedua tadi digantungkan. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah pasti tambah nikmat. Jadi kita tidak usah risau dengan nikmat yang belum ada, tapi risaulah tidak mensyukuri karunia yang ada. Kalau kita pandai mensyukuri, datang tuh. Demi Allah akan datang. Kita kurang syukur saja diberi, apalagi ahli syukur. Benar? Kita pelit saja dicukupi oleh Allah. Model-model kita gini, kalau mau hitung itu kan, pantasnya kan disamber truk. Tapi Allah masih cukupi. Masya Allah. Nah, saudaraku sekalian, kita ini pasti beda-beda nih rezekinya. Ada yang tanker, ada yang drum, ada yang ember, ada yang gayung. Ini macam-macam. Ibu bapak sama. Tapi anak beda-beda. Satu angkatan di sekolah, umur sama, rezeki beda-beda. Suka-suka Allah menguji hambanya. Makanya tidak usah pikirkan rezeki orang lain. Syukuri saja rezeki yang ada. Kalau kita rezekinya kecil dosisnya, yang penting di atasnya ada sumbernya. Ada teko, ngalir terus, penuh, luber, dibagikan, luar biasa. Tidak akan pernah berkurang ini. Makanya saudaraku sekalian, cara yang paling gampang mendatangkan rezeki adalah syukuri rezeki yang ada. Gunakan untuk mendekat kepada Allah. Saudara mau bayar hutang, mau jual rumah, mau perlu uang buat bayar kontrakan, itu demi Allah gampang sekali. Sedekah saja. Sedekah. Minimal 1/10-nya saudara coba. Tunggu hakul yakin, hakul yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sedekah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sayang, kita berat mengeluarkan uang. 10 ribu di mall dengan 10 ribu di masjid beda. Di mall terasa kecil sekali 10 ribu. Tapi di masjid terasa besar sedekah 10 ribu. Itulah tipu daya setan yang membuat kita kikir. Saya berani bersumpah hadirin demi Allah, kalau kita gemar bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Jangan pernah takut oleh rezeki yang belum ada, tapi takutlah tidak mensyukuri rezeki yang ada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, gimana syukur? Satu, syarat syukur adalah hati yakin tidak ada pemberi karunia selain Allah. Bukan perusahaan yang menjamin kita, bukan gaji yang menjamin kita, bukan orang tua yang menjamin kita, bukan gelar yang menjamin kita, bukan keterampilan yang menjamin kita. Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kalau hati sudah lepas dari bergantung, berharap, menghibah kepada makhluk, itu sudah awal syukur. Tapi kalau masih menganggap kantor sebagai sumber rezeki, akan menjilat sama atasannya. Kalau menganggap pembeli sebagai sumber rezeki, akan bisa menyembah-nyembah kepada pembelinya. Tapi kalau Allah pemberi rezeki, kita bisnis yang bagus, kerja yang bagus, tidak pernah menjilat dan merunduk-runduk kepada makhluk. Kita hormat, tapi tidak menjilat. Dua, afdalu doa alhamdulillah. Orang yang ahli syukur tidak pernah lepas alhamdulillah, memuji Allah ala kulli hal, dalam hal apapun, nikmat, susah, dipuji, dicaci, alhamdulillah. Hujan, panas, dingin, siang, malam, didekati, dicaci, alhamdulillah. Sepanjang iman masih ada, cobaan kecil. Tidak ada cobaan yang paling besar dalam hidup ini kecuali tercabutnya iman. Uang enggak ada, cuman pindah-pindah saja, ringan. Ya, mutasi ringan, hanya perkara jabatan sebentar. Tidak ada yang gawat dalam hidup ini selain hati yang tidak yakin ke Allah. Dunia hiruk-pikuk begini saja, tidak ada yang aneh. Yang aneh itu cuman satu, kita kok enggak ngerti-ngerti menghadapi hidup ini. Puji, caci, biasa saja. Sehat, sakit, hanya episode. Alhamdulillah. Orang yang selalu syukur kepada takdir Allah, bagus. Tiga, manfaatkan. Oh, tiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang ahli syukur selalu senang berterima kasih kepada orang-orang yang jadi jalan nikmat dari Allah. Jalan rezeki uang, jalan kesehatan, jalan ilmu, jalan hidayah. Orang yang paling senang berterima kasih, paling banyak mendapatkan nikmat. Empat, gunakan nikmat untuk mendekat kepada Allah. Ini punya kening, pakai saja banyak sujud, rasakan bedanya. Tenang. Ini punya mata, pakai banyak baca Quran. Tenang, mudah. Ini mulut, gak usah banyak bicara, kecuali perlu, pakai banyak zikir. Rasakan bedanya, mustajab doanya. Punya uang, pakai banyak sedekah, nolong orang yang manfaat. Rasakan beda. Kalau semua digunakan untuk mendekat kepada pemberinya, minimal hati akan selalu tenang dan mantap. Dan pada waktunya datang rezeki. Gak usah takut. Selama ini aja kita tidak tahu rezeki dari mana hidup. Benar. Kita pernah mengalami situasi yang sangat sulit dan tetap hidup, makan, minum, nafas. Dan yang terakhir, saudara, kalau saudara mau mengukur berapa karunia dari Allah, hitunglah jumlah nafas. Dari informasi yang saya dapatkan, Kalau nitrogen dan oksigen dijumlahkan biayanya, jumlah nafas ini sehari itu akan menghabiskan uang 170 juta rupiah. Kalau 1 liter oksigen 25.000, 1 liter nitrogen 9.550, nafas ini 170 juta rupiah sehari. 1 bulan kurang lebih 5 miliar. Itulah gaji standar minimal yang Allah berikan untuk nafas saja. Jadi orang-orang yang rewel terus mengeluh tentang ini itu, jawabannya cuma satu, kurang iman, kurang syukur. Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ampuni semua keraguan kami kepadamu. Ampuni kami lebih banyak lupa daripada ingat padamu. Lebih banyak ragu daripada yakin padamu. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami yakin seyakin-yakinnya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami, Engkaulah penjamin dunia akhirat kami, Engkau yang maha baik. Buatlah hati kami selalu sadar bahwa kami hanya hamba-Mu, ya Allah. Makhluk yang kecil tiada arti di bumi ini. Rob, jadikan sisa umur ini benar-benar berkah, bisa menebus semua dosa yang pernah kami lakukan. Bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapa kami. Jadikan sisa umur ini bisa jadi bekal pulang kapanpun kami mati. Jadikan sisa umur ini bisa jadi bekal, ya Allah. Jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah.